jar taline welas hang seru sing set ison kundeli semembori kopu yang sio sio mung mergo ngere welas hang lio Jangan lupa subscribe channelnya di Wanada Record Official.